ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد طيب kita lanjutkan insyaallah pada malam hari ini pelajaran kitab Sahih Al-Bukhari. Ya. Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi Mawlahu. Ya. Ya, yang baru mengikuti catat ya, nanti sering saya tanya. Muhammad ibn siapa? Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi Mawlahum. Ya, kunyahnya Abu Abdullah. Baik, gampang dihafal ya. Kemarin kita waktu itu kita sebutkan Muhammad, nama Nabi kita Muhammad. Ismail, nama Nabi juga. Ismail putranya Nabi siapa? Ibrahim. Ya, sudah, urut Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Ya, mudah kan? Ya, nanti kalau ditanya antum jawab Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, tambah berikutnya Ibn Al-Mughirah Ibn Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari Al-Ju'fi Mawlahu. Baik. Nah, kemarin kita sampai pada hadis ketujuh dari Kitabul Iman. Kita belum selesai membaca hadisnya. Sedikit kita ulangi sanadnya. Qala al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abu Yaman al-Hakam bin Nafi'. Ya. Haddatsana Abu Yaman al-Hakam bin Nafi'. Ya. Apa derajatnya? Termalik. Thiqatun thabtun akhraja lahu al-Jama'ah. Qala akhbarana Syu'aib. Siapa Syu'aib? Ya, siapa Syu'aib? Nah, Marwan. Syu'aib bin Abi Hamzah. Apa derajatnya? Thiqatun 'abid. Qala akhbar 'an az-Zuhri. 'An az-Zuhri. Ya. Siapa az-Zuhri? Antum siapa? Hidayat. Baik. Siapa Zuhri? Muhammad bin Muslim bin Abdullah bin Ubaidillah ibn Shihab Az-Zuhri. Ya. Ini juga siqatun bagi imam akhrajalahu ashabul kutub sittah al-jama'ah. Qala akhbarani Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Apa derajatnya? Naba. Naam, Al-Hudali thiqatun faqihun thabt. Akhraja lahu siapa? Al-Jama'ah. Ya. Al-Jama'ah itu siapa maksudnya? Itu Ashabul Kutub Sittah, yaitu Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah. Ya. Biasanya urutannya Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ya. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Abu Dawud pertama, Ibnu Majah terakhir. Baik. Anna Abdullah bin Abbas akhbarahu, bahwa Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadanya, anna Abu Sufyan ibn Harbin akhbarahu. Ya, kemarin kita sebutkan kisah bahwa Abu Sufyan radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam, beliau pergi ke mana? Syam bersama kafilah dagang sebelum beliau masuk Islam. Sampai di sana beliau dipanggil oleh siapa? Herakl. Ya, Herakl, Raja Romawi. Herakl nama apa? Lakop. Ram. Lakop. Nama. Lakopnya Kaisar. Ya. Dipanggil oleh Herakl. Kemudian ditanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Herakl mendengar bahwa muncul seorang nabi, seorang yang mengaku nabi di Makkah. Maka Abu Sufyan ditanya beberapa pertanyaan. Ditanya tentang nasabnya, ditanya tentang pengikutnya, ditanya tentang dakwahnya dan seterusnya. Dan semuanya dijawab oleh Abu Sufyan radhiyallahu an, yang akhirnya kesimpulan dari Herakl ini semua adalah ciri-ciri seorang nabi. Semua dari pertanyaan tersebut jawabannya menunjukkan bahwa pengakuannya sebagai seorang nabi adalah pengakuan yang benar. Sampai pada akhirnya Herakl mengatakan, "Walau anni a'lamu anni akhlusu ilaihi la tajashshamtu liqa'ahu." Kalau aku tahu aku bisa lepas menuju kepadanya, tentu aku akan sungguh-sungguh dan bersusah payah untuk berjumpa dengannya. "Walau kuntu indahu la ghasaltu an qadamihi." Kalau aku ada di hadapannya, tentu aku akan mencucikan kakinya. Nah, sampai dia mengatakan seperti itu. Baik. Sampai di situ kemarin kita lanjutkan. Tsumma da'a bi kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau da'a bi kitab Rasulullah, memanggil untuk dibawakan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladhi ba'atha bihi dihyatu ila 'azimi Busra, yang ba'atha bihi nabi putus dengannya membawanya Dihyah. Ya, ini nama seorang sahabat, Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Ya, Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, sahabiyun jalil. Beliau diutus oleh Rasulullah SAW membawa surat itu, ila azimi Busra, untuk menyampaikan kepada pembesar Busra. Fadafa'ahu ila Herakla, maka pembesar Busra itu menyampaikan kepada Herakl. Faqara'ahu, maka Herakl membaca surat tersebut, surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza fihi, ternyata di dalam surat itu berisi pertama, bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Abdullah wa rasulihi, ini dari Muhammad hamba Allah dan utusannya, ira Herakla, untuk Herakla azimir Rum, pembesar Romawi. Salamun ala man ittaba'a al-huda, keselamatan kesejahteraan untuk siapa saja yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Adapun setelah itu, fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam. Sesungguhnya aku mengajak engkau bi di'ayatil Islam, yakni bi da'iyatil Islam. Dengan ajakan Islam. Saya mengajakmu dengan ajakan Islam. Mengajak Herakl untuk masuk Islam. Aslim, taslam. Masuk Islamlah engkau. Engkau akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Allah akan memberi kepadamu pahalamu dua kali lipat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Allah akan memberimu pahala dua kali lipat. Ya. Nah, ini kalau ahlul kitab itu masuk Islam dapat pahala dua kali lipat. Kenapa? Karena dia mengikuti nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad, kemudian mengikuti Nabi Muhammad, tunduk kepada Nabi Muhammad SAW, ya, mengakui kebenaran beliau, sehingga dapat pahala dua kali lipat. Fa in tawallaita fa inna 'alaika ithbul arisiyyin. Tapi in tawallaita, kalau kamu berpaling, yakni tidak mau masuk Islam, fa inna 'alaika, maka sungguh atasmu dosa al-arisiyyin. Al-arisiyyin ini artinya al-fallahin, para petani, maksudnya pengikut-pengikutmu, ya, yang mungkin kebanyakan dari mereka adalah umumnya masyarakatnya para petani. Kalau kamu berpaling, maka kamu mendapat dosa pengikut-pengikutmu juga. Karena kamu apa? Pimpinan. Pimpinan itu kalau baik diikuti rakyatnya, maka dapat pahala banyak. Setiap rakyat mengikuti dia, dia dapat bagian dari pahalanya. Tapi kalau dia sesat, seorang yang mengajak-ngajak kesesatan, diikuti yang lain, maka dapat pahala, dapat dosa orang-orang yang mengikuti kesesatan itu. Jadi seorang raja, ya, kalau buruk, na'udzubillah, dosanya tumpuk-tumpuk. Makanya di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu berpaling, kamu tidak masuk Islam, maka kamu juga akan menanggung dosa-dosa para pengikutmu. Artinya dapat dosa, yakni sekian banyak. Ya, mereka yang ikut juga tetap dosa, bukan ditanggung dalam arti pengikut akhirnya enggak berdosa, semuanya berdosa. Nah. Wa ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. Nabi menyampaikan ayat, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, ta'alu, kemarilah, ila kalimatin sawa bainana wa bainakum, kepada suatu kalimat yang antara kami dan kalian sama, sepakat. Alla na'budu illallah, agar kita tidak mengibadahi kecuali Allah, wala nusyrika bihi syai'a, dan tidak syirik, tidak menyekutukan dengannya sedikit pun, wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah, dan agar sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallaw, kalau mereka berpaling, faqulu syhadu bi anna muslimun, maka katakan, isyhadu, saksikanlah bahwa kami orang-orang yang muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Sufyan, Abu Sufyan melanjutkan ceritanya, falamma qala ma qala wa faragha min qira'atil kitab kathura 'indahu sahabu sahabu wartafa'atil aswatu wa ukhrijna. Kata Abu Sufyan, ketika Herakl mengatakan apa yang dia katakan, bertanya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan selesai dari membaca surat itu, katsura indahu sahab, banyak as-sahab, sahab yang ini teriakan-teriakan di sisinya, rupanya gempar ya, rupanya gempar dari pengikut-pengikut Herakl, banyak yang protes, tidak setuju dan macam-macam. Herakl-nya sendiri sebetulnya sudah mengakui kebenaran Nabi Muhammad SAW. Wartafa'atil aswat, suara-suara semakin meninggi. Wa ukhrijna, dan akhirnya kami diminta keluar. Faqultu li ashabi, maka aku katakan kepada sahabat-sahabatku, hina ukhrijna, ketika kami diminta keluar, laqad amira amru ibni abi kabsyah. Laqad amira artinya sungguh telah azuma, amira artinya menjadi besar. Ya, amru urusan ibnu abi kabsyah. Ibnu anak Abu Kabsyah. Ini maksudnya adalah Rasulullah SAW. Jadi Abu Kabsyah ini salah satu kakek dari kakek-kakek Rasulullah SAW. Entah kakek yang keberapa, berkunyah Abu Kabsyah. Sehingga Abu Sufyan mengatakan, laqad amira Amr ibn Abi Kabsyah, telah menjadi besar ini urusan Muhammad ini, ya, ibn Abi Kabsyah. Innahu yakhafuhu maliku bani al-asfar, sesungguhnya ternyata telah takut kepadanya, khawatir dengannya, raja bani al-asfar. Bani asfar artinya orang-orang Romawi. Asfar ini artinya kan kuning, mungkin kulit-kulit mereka kuning, wallahu a'lam, atau apa maksudnya perlu dilihat di syarah ya. Tapi maksudnya adalah Romawi, bani al-asfar. Ya. Nah, ini akhirnya Abu Sufyan radhiyallahu an, ya, yang ketika itu masih kafir, menjadi semakin bertanya-tanya dan semakin mengerti ternyata urusan Nabi Muhammad ini bukan urusan sepele. Bukan hanya di kalangan Arab, bukan hanya di kalangan Quraisy, bahkan orang Romawi, kerajaan besar sekalipun ternyata takut. Padahal dulu orang Arab secara umum itu dianggap remeh, ya. Orang-orang dianggap remeh oleh Persia dan Romawi. Dulu kerajaan besarnya adalah mana? Persia di satu sisi dan Romawi di sisi yang lain. Nah, ketika ternyata Nabi Muhammad itu ditakuti oleh raja Romawi, berarti ini memang urusannya tidak sepele, ini urusan besar. Kata Abu Sufyan, famaziltu mukinan annahu sayadhhar, maka terus aku yakin, maziltu mukinan, terus aku semakin yakin, annahu sayadhhar, bahwa Muhammad akan unggul, ya, akan unggul, akan muncul nanti, yakni di apa, di umat ini, ya. Nah, jadi Abu Sufyan semakin mengerti, ya, bahwa ini memang bukan hal yang sepele. Hatta adkhalallahu alaihi al-islam, sampai Allah azza wajal memasukkan Islam pada diriku. Sampai akhirnya Abu Sufyan pun mengakui secara ikrar, ya, masuk Islam, ya, masuk Islamnya Abu Sufyan menjelang Fathu Makkah. Masuk Islamnya Abu Sufyan menjelang Fathu Makkah. Jadi kira-kira kurang lebih 2 sampai 3 tahunan, ya. Ini kan kejadian pada tahun setelah Hudaybiyah. Hudaybiyah tahun ke-7. Fathu Makkah ya tahun berapa? 9, ya. Jadi kurang lebih 2 tahunan. Ya. Beliau terus yakin akan munculnya Nabi Muhammad SAW ke tengah-tengah umat ini, di hadapan umat seluruhnya, sampai akhirnya beliau pun masuk Islam. Wa kana ibnu Nadhur, dan adalah ibnu An-Nadhur sahibu Ilia, penguasa Ilia. Ilia ini nama suatu daerah ya, di ya mungkin ketika itu masuk dalam kekuasaan Romawi ya, daerah di pesisir, kalau nggak salah di pesisir Laut Merah. Wa Herakla suqufan ala Nasara Syam. Ibnu Nadhur dan Herakl ini suquf, ini uskup ya, kalau bahasa Indonesia juga uskup ya, artinya apa ya, semacam pendeta begitu ya, kurang lebih uskup ya. Asakifah suquf, uskup. Mereka adalah mungkin kedudukan tertentu dari kependetaan ya, Allah alam persisnya di kalangan mereka itu. Mereka sebagai para pendeta di bagi Nasara Asyam, orang-orang Nasrani di daerah Syam. Yuhadditsu anna Herakl, Ibnu Nadhur mengatakan bahwa Herakl hina qadima Ilia, ketika datang ke daerah Ilia, asbaha yauman khabithan nafsi, di suatu hari menjadi khabithan nafs. Khabith itu buruk ya, nafs jiwanya, artinya nampak dia sedih, gelisah. Ketika datang ke Ilia nampak sedih dan gelisah, khabithun nafs. Faqala ba'du batariqatihi, maka sebagian batariqah, betrik, ini sama, ini pendeta juga, wallah alam ya, tingkatannya ya, mungkin mereka punya tingkatan-tingkatan tertentu. Ada istilah uskuf, ada istilah betrik ya. Nah, ini istilah-istilah di apa, kedudukan keagamaan di kalangan orang-orang Nasrani ya. Qala ba'du batariqatihi qad istankarna hay'atak, qad istankarna hay'ataka, kita istankarna, istingkar yakni mengingkari, artinya di sini kita merasa aneh atau merasa heran dengan penampilanmu, yakni enggak seperti biasanya, nampak kamu sekarang gelisah. Ya. Qala Ibn Nadhur, Ibn Nadhur mengatakan wa kana Herakl Hazza'a. Herakl ini seorang Hazza. Hazza ini sama dengan kahin, peramal. Yang dzuru fin nujum, suka meramal dengan melihat ke bintang-bintang. Faqala lahum hina sa'alu, maka dia mengatakan ketika orang-orang bertanya kepada dia, kepada Herakl, tentang kesedihannya, inni ra'aitu lailata, sesungguhnya aku telah melihat di malam ini atau di malam tadi, hina nadartu fin nujum, saat aku memperhatikan bintang-bintang, malikal khitan qad dhahar, ya, raja khitan telah muncul. Ya. Faman yahtatin min hadhihi ummah? Siapa dari umat ini yang berkhitan? Orang-orang Nasrani kan tidak khitan. Mereka beragama Nasrani. Ya, bukan Yahudi, mereka orang-orang Nasara, Nasrani. Dalam ramalan dia, raja khitan telah muncul. Siapa di antara umat ini yang berkhitan? Qalu laisa yahtatinu illa al-yahud. Tidak ada yang khitan kecuali orang-orang Yahudi. Fala yuhimmannak, maka jangan sampai hal itu menjadikan kamu sedih. Tenang saja. Yang khitan orang-orang Yahudi. Yahudi hanya seberapa. Ya, ketika itu Yahudi tidak punya kekuatan. Ya. Jadi enggak perlu bersedih. Fala yuhimmannaka sya'nuhum, jangan sampai urusan mereka membuat kamu bersedih. Waktub ila madayin mulkik, tulislah ke kota-kota kerajaanmu. Surat perintah. Fayaqtulu man fihi minal yahud, agar mereka membunuh siapa saja di kota-kota yang dikuasaimu dari kalangan Yahudi. Tinggal begitu saja, enggak perlu bersedih. Kirimkan surat perintah ke kota-kota, siapa yang keturunan Yahudi maka bunuh. Nah, itu ucapan orang-orang di sekitar Herakl. Fabainama hum ala amrihim utiya Herakl birajulin arsala bihi maliku Ghassan. Fabainama hum ala amrihim, ketika mereka pada urusan itu, ya, yakni sedang dalam urusan mereka ini, perbincangan mereka, utiya Herakl birajulin, Herakl didatangkan kepada Herakl seseorang, arsala bihi maliku Ghassan, yang orang ini diutus oleh Raja Ghassan. Ya, Raja Ghassan ini yang di daerah Syam sana, bersekutu dengan orang-orang Romawi atau dalam kekuasaan orang-orang Romawi. Ghassan. Yukhbiru an khabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini mengabarkan, ya, ini dengan utusan atau sebagai utusan Raja Ghassan, mengabarkan tentang berita-berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma istakhbarahu Herakl, maka ketika Herakl bertanya, minta berita dari orang ini, setelah dapat berita, dia pun mengatakan, idhabu fangduru, amukhtatinun huwa amla, coba sekarang pergilah kalian, dan periksalah, ya, pelajari, atau cari berita, fangduru, amukhtatinun huwa amla, apakah Muhammad itu khitan atau tidak, cari berita. Fanadhar ilaih, maka mereka melihat, yakni mencari berita, fahaddatuhu annahu muhtatin, maka mereka kemudian mengabarkan kepada Herakl bahwa Muhammad adalah seorang yang berkhitan. Wasalahu anil Arab, Herakl bertanya juga tentang orang Arab, apakah mereka pada berkhitan. Qal hum yakhtatinun, iya, mereka adalah kaum yang berkhitan. Nah, baru Herakl punya kesimpulan lagi. Faqala Herakl, hadza maliku hadhil ummah qad dhahar, inilah raja umat ini telah muncul. Jadi bukan dari Yahudi yang dia ramalkan, tapi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Herakl, hadza maliku hadhil ummah qad dhahar. Tsumma kataba Herakl ila sahibin lahu birumiyah. Kemudian Herakl setelah itu menulis suatu risalah, surat kepada temannya, lahu, yakni pengikutnya, ya, mungkin salah satu gubernurnya atau temannya di sini, wallahu alam, yang ada di Rumiyah. Wa kana nadhiruhu fil ilm, dan orang ini, teman dia ini, nadhiruhu fil ilm, yakni saingan dia dalam ilmu, artinya bukan lawan, ya, tapi seiring atau sederajat dengan ilmunya Herakl, sama-sama ramal. Wasara Herakl ila Hims, dan Herakl pergi ke Hims. Hims nama suatu daerah. Hims sampai sekarang juga masih namanya Hims. Ini di sekarang di negara Syria. Hims ini kalau sekarang ikut wilayah negara Syria. Falam yarim Himsa, belum sampai dia ke daerah Hims, hatta atahu kitabun, sampai datang surat dari temannya itu. yuwafiku ra'ya Herakl ala khurujin nabi, yang sepakat ya dengan Herakl tentang akan keluarnya Nabi Muhammad SAW, wa annahu nabiyyun, dan bahwa dia adalah benar-benar nabi. Jadi sama-sama sepakat ya. Rupanya Herakl ingin mencocokkan ramalannya, dan ternyata ramalannya cocok dengan ramalan temannya. Iya. Nah, ini bukan berarti meramal itu benar ya. Dan meramal itu apa? Boleh. Tidak sama sekali. Meramal itu haram, enggak boleh. Dan kalaupun kebetulan benar, itu tidak menunjukkan bolehnya dan tidak menunjukkan itu dari Allah Azza wa Jal, bahkan itu dari syaitan. Karena kita tahu bahwa ya syaitan dan dari kalangan jin juga mengikuti ya berita-berita tentang Rasulullah SAW. Antum baca surat Al-Jin misalnya, syaitan merasa heran kok sekarang kondisi langit seperti ini, banyak apa? Banyak lemparan-lemparan bintang. Nah, ini tanda apa? Ya. Sampai pada akhirnya mereka mencari-cari dan ketemu ternyata di Makkah ada seorang yang seperti ini. Kesimpulan mereka, oh ini. Jadi kejadian di langit yang seperti itu karena keluarnya Nabi tersebut. Sampai akhirnya juga sebagian jin masuk Islam, ya kan? Sehingga urusan keluarnya Nabi Muhammad, apalagi setelah tahun ketujuh ini, bukan suatu yang apa? Gaib. Bukan suatu yang gaib. Makanya kalau jinnya Herakl kemudian membisikkan, oh ini artinya keluarnya Muhammad, bukan satu hal yang aneh, ya kan? Ramalan dia bukan meramal yang gaib, bukan. Ya, itu berita-berita dari teman-teman dia dari kalangan jin, ya, yang sudah tahu memang benar Nabi Muhammad SAW keluar. Ya, jadi sekali lagi dengan dianggap kisah ini menunjukkan apa? Kalau begitu meramal itu terkadang benar juga dan boleh, tidak meramal haram. Ini perbuatan orang Nasrani yang ketika itu dia juga sebagai kalangan kuhan peramal. Ya, dan apa yang diberitakan bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang gaib. Ala kulli hal, akhirnya sepakat kalau begitu Herakl semakin yakin memang betul ini adalah nabi. Bukan hanya berita-berita, bukan hanya omongan, ya, bahkan nabi dengan segala bukti-buktinya. Baik. Fa'adina Herakl li'udhama'ir rum fi daskaratin lahu bihimsa thumma amara bi abwabiha faghulliqat. Akhirnya setelah sekian bukti dan dia berkesimpulan-kesimpulan tersebut, Herakl mengizinkan untuk para pembesar Romawi masuk di Daskara. Daskara ini apa? Burj, ya. Burj itu yakni kalau sekarang gedung, ya. Gedung yang besar. Qasrun haulahu buyut. Jadi kalau di mufradat itu nanti anda melihat qasrun haulahu buyut, suatu gedung atau suatu istana yang di sekitarnya ada rumah-rumah. Dia minta para pembesar Romawi untuk masuk. Ya, ini di Himas, di daerah Himas. Tsumma amara bi abwabiha faghulliqat. Kemudian dia perintahkan untuk ditutup pintu-pintunya. Tsumma tala'a. Kemudian Herakl muncul di hadapan mereka dan mengatakan, "Ya ma'syarar Rum." Wahai orang-orang Romawi. Halakum fil falahi war rusydi wa an yathbuta mulkukum fatubayyu hadan nabi. Apakah kalian ingin falah? Halakum fil falah. Apakah kalian ingin beruntung? War rusyd, ingin mendapatkan bimbingan kebenaran. Wa an yathbuta mulkukum. Apakah kalian mau kerajaan kalian akan tetap? Tapi fatubayyu hadan nabi, kalian hendaknya membaiat nabi tersebut. Ini sebetulnya nampaknya siapa? Herakl, ya, punya keinginan, karena ini menurut dia sudah sangat yakin itu betul-betul nabi, ya, yang memang dijanjikan di kitab-kitab sebelumnya. Maka dia kumpulkan. Dan memang benar kalau seandainya orang-orang Romawi beriman, ya, nabi enggak menginginkan kerajaan mereka, ya. Nabi enggak menginginkan kekuasaan mereka. Ya. Dan kita tahu bahwa Nabi SAW memposisikan orang-orang yang berkedudukan ketika masuk Islam tetap pada kedudukannya. Abu Sufyan sendiri ketika masuk Islam, apakah kemudian diturunkan menjadi orang yang tidak ditokohkan? Tidak. Abu Sufyan masuk Islam tetap ditokohkan. Ya. Penguasa-penguasa atau orang-orang di kaum mereka masing-masing, Sa'ad bin Ubadah ketika masuk Islam, ya kan, tetap menjadi pimpinan orang-orang Madinah. Begitu pula yang lain, Sa'ad bin Mu'ad, mereka pimpinan Al-Khazraj dan Al-Aus, tetap menjadi pimpinan. Sehingga ketika seandainya orang-orang Romawi ini masuk Islam, tetap akan diposisikan pada kedudukan yang tinggi. Seperti kata dia, akan mendapatkan keberuntungan dan kerajaan juga akan tetap. Nah, tapi dengan syarat tadi, tubayyi'u hadan nabi. Dan sebelumnya Herakl juga mengatakan apa? Kalau benar apa yang dikatakan oleh Sufyan, dia akan menguasai wilayahku ini. Saya meniku, ya. Ma tahta qadamayya hatain, mawdi'a qadamayya hatain. Kalau benar kata Abu Sufyan tentang nabi itu, dia akan menguasai apa yang di telapak kakiku ini. Daerahku akan dia kuasai. Tapi ketika Herakl menyatakan seperti itu di hadapan para pembesar Romawi, ternyata fahasu haisata humuril wahsy ila al-abwab. Mereka lari, ya, haisata dengan seperti larinya humuril wahsy, kuda-kuda zebra, kuda-kuda liar, ilal abwab, ke pintu-pintu. Sudah berantakan, kacau, mereka lari, ya, mereka lari. Tapi ternyata pintu-pintu sudah ditutup semua, dikunci semua. Fawajaduha qad ghulliqat, ternyata pintu-pintu itu telah dikunci semua. Falamma ra'a Herakl nufratahum, ketika Herakl melihat larinya mereka, ya, menolaknya mereka dari ajakan tersebut, wa aisa minal iman, dan dia telah putus asa dari imannya mereka. Enggak mungkin mereka beriman. Dia akhirnya mengatakan rudduhum alayya, kembalikan mereka kepadaku, ajak mereka ke sini lagi. Ya. Nah, ini yang menunjukkan berikutnya apa? Jeleknya Herakl. Ternyata dia kemudian apa mengatakan? Ya, ini mungkin strategi dia, ya. Qala inni qad qultu maqalati anifa, akhtabiru biha syiddatakum. Aku sungguhnya mengatakan apa yang kukatakan tadi hanya untuk menguji syiddatakum ala dinikum, ya, kekuatan kalian dalam memegang agama kalian. Ya. Jadi saya bukan karena mau beriman, tapi saya hanya ingin menguji kalian, ya, sampai di mana kekuatan kalian dalam berpegang dengan agama kalian. Nah, jadi ini alasan dia mengembalikan. Ya, mungkin, ya, ini strategi dia saja. Mungkin pertama dia sungguh-sungguh ingin beriman, tapi kok nggak ada sambutan. Akhirnya dia memilih pengikut daripada beriman. Nah, ini jeleknya dia. Mestinya kan seorang yang ingin keselamatan dirinya, ya mendingan nggak punya pengikut, tapi selamat di akhirat, ya kan? Dia tinggalkan kerajaan dia, tinggalkan posisinya sebagai raja Romawi dan menjadi pengikut Nabi, walaupun jadi rakyat biasa, seandainya pun ia jadi rakyat biasa. Ya. Tapi tentunya Nabi enggak akan seperti itu, seperti biasanya, ya. Seorang Yahudi masuk Islam, Abdullah bin Salam juga ditempatkan pada kedudukannya sebagai seorang tokoh. Ala kulli hal, ternyata dia lebih memilih kerajaannya daripada mengikuti Rasulullah. Padahal dia telah tahu kebenaran Rasulullah. Dia lebih memilih pengikut-pengikutnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dia telah tahu kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia mengatakan seperti ini, aku hanya menguji kalian sampai di mana kekuatan kalian dalam berpegang dengan agama kalian. Faqad ra'aitu, sungguh aku telah melihat, ya, kekuatan kalian dalam berpegang dengan agama ini. Fasajadu lahu wa radau anhu. Akhirnya mereka sujud, ya, lagi kepada sampai Herakl wa radau anhu, dan mereka ridha terhadap Herakl tetap sebagai raja mereka. Dan Herakl juga rela-rela saja disujudi rela. Syirik atau enggak sujud itu kepada selain Allah? Syirik, ya kan? Dan dia telah memposisikan dirinya sebagai arbaban rabb min arbab min dunillah. Ya, sebagai sembahan selain Allah. Kalau begitu, orang sujud dia mau saja. Ya. Padahal tadi telah disampaikan ayat apa? Wala yattakhidhu ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah. Agar kita tidak saling menjadikan yang lain sebagai rob. Ternyata dia sekarang dipertuhankan, dia pun mau. Fakana dzalika akhiru sya'ni Herakl, maka itulah akhir dari urusan Herakl. Sudah mulai itu semakin hancur, sedikit demi sedikit, ya, daerah demi daerah jatuh ke tangan muslimin. Ya, di zaman Abu Bakar mulai pembukaan. Akan di zaman Rasulullah sudah mulai utusan kemana? Ke Syam, utusan pasukan-pasukan perang. Rasulullah meninggal, diteruskan Abu Bakar. Ya, Abu Bakar meninggal, diteruskan Umar. Semakin habis kekuasaan Romawi di daerah Arab, sampai akhirnya mereka tumbang. Nah, ini jadi akhir kejayaan Herakl ketika itu sudah, ya, dan telah tegak hujah di hadapannya. Baik. Rawahu Salih bin Kaisan wa Yunus wa Ma'mar an Az-Zuhri. Diriwayatkan oleh Salih bin Kaisan. Siapa itu Salih bin Kaisan? Salih bin Kaisan thiqatun thabtun faqih. Seorang rawi yang thiqah, terpercaya. Sabtun kokoh faqih, ahli fikih. Salih bin Kaisan al-Madani. Ya, hidup di Madinah beliau. Akhrajalahu al-Jama'ah. Wa Yunus, dan meriwayatkan kisah ini juga Yunus. Yunus ini siapa? Ibnu Yazid al-Aili. Ya. Yunus ibn Yazid al-Aili, thiqatun, seorang yang thiqah, terpercaya. Ya, ini berarti tingkatan ta'dil keberapa? Yasir, 3. 6, di bawah thiqatun thiqah. Ini thiqah saja. Makanya dikatakan di sini thiqatun illa anna fi riwayatihi 'an az-Zuhri wahman qalilan. Thiqah, kecuali dalam riwayatnya dari Zuhri ada sedikit kekeliruan. Ya. Nah, di sini dia meriwayatkan dari Az-Zuhri. Cuma ini ada mutaba'ah, ya. Wa Ma'mar. Ma'mar ibn Rashid al-Azdi. Ma'mar ibn Rashid al-Azdi thiqatun thabtun fadil. Thiqatun thabtun fadilun. Akhrajalahu al-Jama'ah. Yunus bin Yazid juga akhrajalahu al-Jama'ah. Baik. Nah, ini apa maksudnya? Kok Bukhari mengatakan begini terakhir? Ini maksudnya seolah-olah Bukhari mengatakan yang meriwayatkan ini dari Zuhri banyak. Sebelumnya siapa? Sanad pertama Syu'aib. Ya, Syu'aib bin Abi Hamzah ani Zuhri. Jadi plus Saleh bin Kaisan plus Yunus bin Yazid plus Ma'mar bin Rashid. Jadi ada 4 rawi dalam sanad Bukhari, semuanya meriwayatkan dari Az-Zuhri. Nah, ini namanya apa? Mutaba'at, ya. Para rawi yang saling mendukung, mutaba'ah. Makanya Yunus yang meriwayatkan dari Zuhri kadang keliru. Nah, ketika ada mutaba'at yang lain, tidak ada kelirunya. Ya, ketika ada mutaba'at, dukungan-dukungan dari yang lain, Yunus dalam hal ini tidak ada kelirunya. Allahumma. Baik. Kemudian ini untuk keterangan saja, atrafuhu, atraf maksudnya apa? Ujung-ujung hadis ini. Ada di nomor 51, 2661 seterusnya. Jadi hadis ini bukan hanya di nomor ini saja, di nomor-nomor berikutnya terulang, mungkin terpotong sebagian-sebagian sesuai dengan apa? Sesuai dengan pembahasannya. Nah, ini seperti kata para ulama, Al-Bukhari rahimahullah itu yuqatti' al-hadis, yujazzi' al-hadis. Kalau Muslim biasanya satu hadis lengkap sudah. Ya. Enggak diulang-ulang. Tapi kalau Al-Bukhari satu hadis kadang disebut lengkap, kadang disebut sebagian. Makanya ini hadis ini nanti antum dapati di nomor 51 ada hadis ini. Cuma sebagian apa riwayat. Ya, nanti di nomor 2661 ada lagi hadis kisah ini. Dipotong sebagian lagi yang sesuai dengan judulnya. Begitu sampai nomor berapa itu? 7541. Ya. Baik. Sementara kita cukup dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma amin.